إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات betapa agungnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Termasuk turunnya hujan yang deras ini adalah merupakan rahmat Allah, sehingga kita bersyukur dan mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan curah hujan ini penuh manfaat, bukan bencana atas kita semua. Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, beliau sampaikan hadis dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khutmi dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi inda ukutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Yang artinya, barang siapa yang di pagi hari di antara kalian Allah beri dia keamanan pada badannya, keluarganya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan, kemudian Allah menjaga keselamatan jasadnya, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, maka sungguh dia bagaikan orang yang mendapatkan dunia dengan seluruh isinya. Maka syukurilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di pagi ini Idul Fitri, di mana kaum mukminin semua merasakan kegembiraan dan kebahagiaan selepas mereka terbelenggu dalam ibadah atau mereka menanggung beratnya ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Mereka kemudian kembali berbahagia, berbahagia dengan kemenangan yang mereka dapatkan karena ampunan mereka dapatkan dan rahmat serta pengampunan, pembebasan dari azab api neraka dengan ibadah dan doa. Untuk itu jagalah hadirin, jagalah nikmat Allah yang agung ini. Kaum muslimin, apa yang disampaikan Nabi tadi adalah semua ada pada kita. Pagi ini Allah memberi kita keamanan, badan kita, keluarga kita, Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa kebersama. untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, salat Idul Fitri, dan Allah memberi kita kecukupan sehingga tidak ada seorang mukmin pun di pagi hari ini melainkan pasti mereka menyimpan atau memiliki bahan makanan di rumahnya. Maka bila perkara ini sudah didapatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ibarat orang yang telah mendapatkan dunia dengan seluruh apa yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kami ingatkan bahwa setiap orang, setiap individu, bahkan seluruh manusia tentu menginginkan untuk selalu terciptanya keamanan dan kesejahteraan, terutama kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita berharap dan berdoa agar Allah memberikan kepada negeri kita yang kita cinta ini keamanan dan kemakmuran sebagaimana yang didoakan para anbiya, doa para nabi, para rasul, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allahumma ij'al hadha baladan amina, ya Allah jadikan negeri-negeri yang aman. Karena apa hadirin, sungguh keamanan, ketenteraman, kemakmuran adalah merupakan pangkal dari kebahagiaan kehidupan kita dunia. Demikian pula menjadi sebab kebaikan besar bagi kita semua. Hilangnya keamanan, tidak mungkin kita akan mampu untuk beribadah dengan tenang. Akan hancur ekonomi, akan hancur perdagangan dan pendidikan ketika hilang keamanan. Maka dengan Allah memberikan keamanan bagi negeri kita, Allah berikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri kita ini. Ini adalah merupakan amanah Allah, ujian dari Allah. Apakah kita akan syukur kepadanya ataukah kita akan kufur? Dan hadirin yang dimuliakan Allah, peran kita kaum mukminin untuk tetap menjaga keamanan dan kemakmuran negeri ini adalah merupakan pangkal utama. Ketahuilah, baik buruknya, rusak dan tidaknya negeri kita ini ada tergantung kita kaum mukminin, kaum muslimin. Kalau negeri ini yang mayoritas memang penduduknya muslimin, kalau muslimin, kalau mukminin negeri ini hancur, maka tinggal tunggu kehancuran negeri ini. Tapi kalau mukminin, muslimin negeri ini, mereka membangun kembali akidahnya, membangun kembali ibadahnya untuk sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka akan kita dapatkan bersama, kita akan rasakan bersama janji Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ardh. Ini janji Allah. Andaikan penduduk negeri mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Namun apa yang terjadi? Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan nikmat Allah, mendustakan karunia Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami mengazab mereka, kami menghancurkan mereka disebabkan karena ulah dan perbuatan mereka. Untuk itulah jamaah yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa untuk menjaga dan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negeri, bangsa dan negeri yang kita cinta ini, pertama kita harus mewujudkan tauhid, yakni mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa hadirnya dimuliakan Allah, sebab bencana besar yang mendatangkan bencana ke satu negeri karena kesirikan yang terjadi pada penduduk negeri itu. Maka sungguh kita berharap kepada Allah, semoga negeri ini tetap Allah jaga menjadi negeri tauhid, negeri yang kembali kepada ajaran Allah. Dan hadirin, kita khawatir kalau kemudian negeri ini berubah, Islamnya bukan Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, berubah menjadi Islam Nusantara yang kental dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Khawatir negeri ini akan hancur porak-poranda karenanya. Karena apa? Allah katakan kalau negeri ini benar-benar bertauhid, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, baru pintu keberkahan dari langit bumi Allah bukakan. Demikian pula firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Allah telah janji bagi mereka orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, pasti Allah akan berikan kepada mereka kemenangan, kekuasaan, kejayaan di muka bumi sebagaimana kekuasaan, kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah pasti akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi. Dan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan bagi mereka setelah rasa takut, kekhawatiran, kengerian yang mengancam, Allah ganti dengan keamanan bagi mereka. Sehingga ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka ibadah hanya kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Namun kata Allah, waman kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingatlah peringatan Allah Ta'ala ini, bahwa untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai kekuasaan yang Allah ridhoi, haruslah kita kembali menegakkan tauhid pada jiwa-jiwa kita mukminin, pada diri-diri kita pribadi dan keluarga kita. Sehingga dengan ketauhidan itulah Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman tidak dicampur imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Allah janji bagi mereka, Allah jamin keamanan. Aman di dunia dari segala bencana dan kesesatan. Aman di akhirat dari azab neraka dan siksaannya. Wahum muhtadun. Mereka dibimbing Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Lihat janji Allah yang agung ini. Yang kedua adalah kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan mewujudkan peribadatan kepada Allah, bukan syukur dengan hura-hura dan maksiat. Satu bulan puasa dijalani, malam lebaran ugal-ugalan, trek-trekan dan berbagai macam atraksi yang lainnya, bukanlah sebab, bukanlah wujud syukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh tidak pantas muslimin dengan mencabut knalpotnya lalu berjalan kian kemari mengganggu ketenangan, ketentraman masyarakat. Ini bukan cara syukur kepada Allah. Di mana puasa kalian selama Ramadan? Di mana iman kalian selama Ramadan? Kenapa akhir Ramadan tutup kembali seakan-akan kalian bebas kembali berbuat sesukanya? Padahal untuk syukur kepada Allah, Allah meminta untuk kita kembali menegakkan ibadah dengan benar kepada Allah. Hadirin, kita jangan sampai keliru dalam syukur. Bukan syukur tapi malah kufur. Allah keingatkan dalam Al-Quran, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiya rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat satu permisalan dengan satu negeri yang negeri itu dulunya aman, damai, makmur, sejahtera, tentram penduduknya, gemah rifa'ul jinawi, dan datang ke negeri itu rizki dari berbagai sisi, dari berbagai sudut melimpah ruah rizki datang dari si Allah Ta'ala. Namun fakafarat bi'an'umillah, mereka kufur dengan nikmat Allah. Maka dengan sebab kufur, fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah timpakan pada mereka pakaian kelaparan, wal khauf, dan pakaian ketakutan. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan dengan sebab, dengan sebutan pakaian, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, seperti halnya pakaian kita ini selalu melekat di badan. Dan kata Imam Al-Qurtubi, begitulah mereka nampak kelaparan pada badan mereka, kering, kurus, tak ada isi, tinggal kulit dan tulang. Nampak mereka itu keriput kulitnya, cekung matanya, dan nampak pada mereka pucat pasi wajahnya karena ketakutan dan kengerian kehancuran yang akan mengancam mereka disebabkan karena kufurnya mereka, terutama para syabab, para pemuda. Ingat bahwa kalian adalah calon penerus generasi negeri ini. Kalau kalian hancur, akan lebih cepat kehancuran negeri ini. Kalau kalian bangkit semangat kembali belajar agama, kembali menegakkan tauhid dan sunnah, negeri akan tetap terjaga keamanannya. Karena Allah ingatkan dalam surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Datanglah generasi pengganti setelah mereka, generasi yang mengabaikan salat, memperturutkan syahwat, maka ini tanda dekatnya kehancuran menimpa mereka. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali kalau dia taubat, beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh. Maka kata Allah, mereka itu yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Satu ayat yang berikut, Allah menggambarkan bagaimana keadaan negeri Saba. Allah gambarkan dalam Al-Quran, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala berfirman, sungguh benar-benar ada bagi kalian satu teladan, satu contoh pelajaran penduduk negeri Saba yang mereka tinggal di negeri mereka, negeri yang sungguh amat sangat subur negerinya, di mana pada negeri Saba ada dua kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri sungai yang dialiri dengan sungai yang begitu jernih mengalir, sehingga hadirin buah-buahannya luar biasa, panen mereka melimpah ruah, mereka makmur luar biasa. Allah katakan, kulu mir rizki rabbikum waskurulah. Kalian makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kepadanya. Sungguh negeri kalian ada negeri yang baik dan Rabb kalian ada Maha Pengampun. Fa'aradu, namun mereka kemudian berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dhawati uqlin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Namun sayang mereka kemudian berpaling. Mereka tidak mau mengibadai Allah dan bersyukur kepada Allah, sehingga kami kirim kepada mereka berupa banjir bandang, jebol bendungan mereka, hancur waduk mereka, sehingga kebun-kebun mereka tertimbun dengan lumpur, dan Allah gantikan yang semula dua kebun yang subur menjadi dua kebun yang ditimbuni lumpur yang hanya tumbuh padanya pohon-pohon asal, pohon-pohon yang pahit rasanya tak bisa dimakan manusia dan sedikit dari pohon bidara. Dalika jazainahum bima kafaru. Itu sebab itulah balasan kami sebab mereka kufur kepada Allah. Walunjazi ilal kafur, dan kami tidak membalas yang demikian kecuali karena mereka kufur. Hadirin, sungguh kemerdekaan negeri kita ini adalah perjuangan mukminin dan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan mereka. Apakah kemudian setelah Allah memberikan keamanan dan kemerdekaan, ketentraman, akan dirubah negeri ini kembali mengingkari syariat Allah, tidak lagi menerima syariat Allah, justru mereka mengajak kembali kepada syariat adat, syariat Nusantara yang terlepas dari syariat Allah? Jangan terjadi. Hadirin, jangan kita merubah. Sungguh kita khawatir kalau kemudian dengan sebab ini menjadi kufur kepada Allah, penduduk negeri ini, akhirnya Allah datangkan bencana yang kita ngeri tidak sanggup menahannya. Adapun yang ketiga hadirin, upaya kita untuk tetap menjaga agar negeri kita tetap selalu aman. Aman Allah lindungi dari segala bencana, dari segala kesesatan dan sejahtera, rizki melimpah ruah. Di samping kita mewujudkan tauhid, di samping kita harus menerapkan, yakni harus syukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya, maka yang berikutnya hadirin adalah kita menerapkan hukum-hukum Allah, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga kita terapkan syariat Allah, sebab sungguh dengan kita menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan terjadi keamanan, akan terjadi kedamaian, akan terjadi ketentraman. Satu contoh hadirin, Islam telah menjaga 5 perkara penting pada manusia. Pertama, Islam menjaga agama mereka sehingga Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus utusan agar mereka tidak tersesat dalam agama. Yang kedua, Allah menjaga akal manusia sehingga Allah haramkan khamr, tidak boleh diminum, tidak boleh kita meminumnya karena akan merusak akal. Kalau khamr ini sudah diminum, akal manusia sudah rusak, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau sama-sama sudah rusak, bahkan lebih jahat manusia dibandingkan binatang, disebabkan karena khamr. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka khamr termasuk pangkal keburukan paling besar karena merusak akal manusia. Kalau akal rusak, agama rusak, apa jadinya manusia? Lebih jahat dari binatang-binatang yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga Islam menjaga yaitu darah-darah manusia, darah mukminin, mukminat. Islam menjaga, Allah jaga sehingga tidak boleh tumpahkannya. Maka dalam siapa yang menumpahkan darah muslimin terkena hukum qisas. Dia membunuh, balas dibunuh. Sehingga dengan hukuman ini manusia akan berpikir, kalau saya membunuh, resiko saya dibunuh. Sehingga dia berpikir untuk tidak membunuh. Begitupun Islam menjaga harta sehingga tidak boleh kita mencuri atau merampok. Dan kalau sampai terjadi pencurian, potong tangan, ya. Sehingga orang berpikir akan malu kalau dia berjalan mau jabat tangan terpotong, tanda dia pencuri, pasti dia akan berpikir di mana mukaku ini. Inilah pengaruh baik, ini pengaruh besar, manfaat dan fadilah ditegakkan syariat Allah. Manusia akan menjaga harta, manusia akan menjaga darah, menjaga akalnya. Tapi kalau manusia memang susah dibimbing dengan syariat, mau ikuti hawa nafsu, maka apa yang terjadi? Allah katakan, lawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ar. Kalau kebenaran kemudian ikuti hawa nafsu mereka, pasti akan binasa langit dan bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hur wal-abdu bil-ab, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Wal-unsa bil-unsa, wanita dengan wanita. Faman ufil min akhi se'un fatimul bil-ma'ruf. Kalau dia dimaafkan, maka dia harus mengikuti jalan yang baik, membayar ditya atau membayar tebusan kepada keluarganya. Dan hadirnya dimulakan Allah, Allah katakan dalam ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam ditegakkannya hukum qisas ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mau berpikir dengan baik, wahai orang-orang yang punya akal yang sehat. Ingat, seperti Saudi ditegakkan hukum qisas, memang orang mungkin menyangkal itu melanggar peri kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan. Justru itulah yang asli peri kemanusiaan, karena menegakkan hak manusia, siapa membunuh balas dibunuh, sehingga orang akan jera takut untuk melakukan pembunuhan, orang akan takut untuk melakukan pencurian. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, Islam yang kelima menjaga kemuliaan dan kehormatan harga diri, sehingga Islam mengharamkan zina karena zina akan merusak keturunan, merusak nasab, dan akan berdampak mengerikan, yaitu akan menanggung beban yang memilukan dan memalukan. Maka Allah larang semua itu. Kemudian hadirnya dimulakan Allah, yang keempat, untuk menjaga dan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negeri ini, maka yang keempat adalah kita harus al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tegakkan, seru manusia kepada yang ma'ruf, cegah dari segala bentuk kemungkaran. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian mukminin yang masih peduli untuk selalu menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan hadirin, kata Allah, mereka-mereka itulah orang-orang yang bahagia. Tapi kalau kita tidak lagi peduli, kemungkaran dibiarkan, kebatilan dibiarkan, maka sungguh akan merajalela kemungkaran dan kebatilan. Dan dengan sebab merajalela dosa-dosa ini, Allah akan meratakan azab bencana. Cukup kiranya pelajaran yang menimpa sebagian negeri kita, baik itu Lombok ataupun Palu, yang beberapa waktu lalu diguncang dengan guncangan yang maha dahsyat, yaitu guncangan disebabkan karena LGBT. Demikian pula LGBT, yakni mereka terkena likuifaksi, buminya bergerak, digulung oleh bumi itu sendiri. Kemudian juga gempa, ditambah lagi dengan tsunami. Tiga bencana disaksikan di depan mata kita. Apakah kurang hancur, kurang keras, hadirin, sehingga negeri-negeri yang lain, kota-kota yang lain masih terus menyerukan untuk menghidupkan komunitas LGBT yang akan mendatangkan azab lebih ngeri, menyerukan kesyirikan dengan Islam Nusantara yang lebih ngeri, menyerukan kebid'ahan, hadirin, maka kita hendaknya terus serukan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, agar negeri ini tetap terjaga oleh Allah dengan terus aman, sejahtera. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ambil pelajaran juga umat yang dulu. Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israel melalui lisan Nabi Daud, juga melalui lisan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Itu disebabkan karena mereka banyak dosa, banyak bermaksiat, dan mereka melampaui batas, melampaui hukum-hukum Allah, melanggar hukum-hukum Allah. Kanu la yatanauna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Hadirin, mereka tidak mau mencegah perkara-perkara yang mungkar yang mereka lakukan. Maka maha buruk, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu, sehingga dengan keburukan itu Allah mendatangkan murka dan laknat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati, kita ini menghadapi gelombang yang lebih dahsyat dari gelombang tsunami, yaitu gelombang pemikiran liberal yang menyerukan manusia mukminin untuk kembali pada kebebasan dalam memilih agamanya, dan mengatakan agama semua sama, Tuhan semua sama, tidak ada satupun yang hak disembah, semua sama disembah. Ini adalah pemikiran sesat yang berbahaya. Padahal sudah kita jelas, kul huwallahu ahad, la ilaha illallah, sudah jelas. Maka hadirin, lebih ngeri lagi bergabungnya pemikiran liberal dengan pemikiran komunis. Ini akan sangat berbahaya. Liberal menyerukan kesamaan agama, komunis anti Tuhan. Ini sungguh kakak adik beriringan, dan ini penghancur yang menghancurkan. Gelombang yang amat dahsyat dari sabar gelombang tsunami akan menghancurkan agama generasi kita, jauh dari bimbingan Allah Ta'ala. Hati-hati dan waspada. Maka kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang penuh bencana. Kita ingin negeri ini terus aman, damai, sentosa. Maka mari kita serukan kepada kebenaran, dan kita cegah berbagai bentuk kemungkaran. Adapun yang kelima, hadirin, kita harus kembali memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar yang telah diajarkan Allah Ta'ala dan diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sampai kita menyimpang dari agama Allah, apa yang terjadi? Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, yaitu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengancam, kam min qaryatin wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rasuli, berapa banyak sudah negeri-negeri yang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Fahasabnau hasaban syadida wa adabnau adaban nukra, kami menghisab negeri itu hisab yang dahsyat, dan kami membinasakan kami mengazab dengan azab yang amat mengerikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima itu, kita kembali pada pemahaman agama yang benar, sehingga benar dalam ibadah kepada Allah, benar caranya ibadah kepada Allah. Kemudian hadirin yang keenam, kita harus bermuamalah dengan penguasa dengan penuh mentaatinya, karena Allah perintahkan kepada kita, Allah membimbing bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah pada Rasul dan penguasa kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingat bahwa apapun, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah utama. Begitupun taat pada penguasa juga merupakan bagian taat kepada Rasul, taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga jangan pernah kita berpikir merasa aman ketika melanggar aturan negara, walaupun itu berkenaan dengan aturan lalu lintas. Merasa aman kita melanggar, tentu kita tidak merasa aman, karena itu pelanggaran kepada syariat Allah. Kita harus mematuhinya, apalagi hukum-hukum negara. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kami ingatkan, kalaupun penguasa kita ada mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan atau melakukan kecurangan, kalau dia memang penguasa, dia adalah pemerintah dan penguasa, maka rakyat harus bersabar dengan kekurangannya, doakan kebaikan baginya. Kalau memang ingin mengubah, sampaikan nasihat kepadanya, bukan dengan cara demonstrasi, turun ke jalan raya, kemudian kerahkan massa, kemudian orasi, caci maki penguasa, melaknat, mengutuk, mencaci maki penguasa. Bukan cara-cara Islam, bukan cara-cara sunnah, bukan diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu adalah model Yahudi. Hadirinnya dimuliakan Allah, kita tidak diperkenankan yang demikian, karena kita punya wakil, adalah wakil rakyat. Sampaikan aspirasi kita pada mereka untuk sampai pada penguasa. Kita punya para ulama, sampaikan ulama-ulama. Justru kami ingatkan, ya, para ulama yang memang membimbing umat, janganlah mengerahkan dan mengajak umat untuk terus mengerahkan mereka berdemonstrasi. Karena ingat, bukan cara-cara yang diridhoi Allah, bukan cara yang diajarkan Nabi SAW. Yang ketujuh, hadirinya dimuliakan Allah, untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negeri kita ini, agar tetap terjaga, kita harus memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat, yang akan membawa pada kehancuran negeri ini. Seperti pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij yang sungguh kita ngeri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dikatakan yaqra'unal Qur'an la yujawiju hanajirahum yamruku minal Islam kama yamruku sama minar ramiyah. Mereka itu membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari buruannya. Fa'ina mal yakitumu faktulum, kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian japati mereka, perangilah mereka. Fa'in qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah, karena memberi mereka dapatkan pahala nanti di hari kiamat. Hadirinya dimuliakan Allah, bahkan Nabi SAW bersabda, fa'in ana adraktum, kalau aku dapati mereka kelompok Khawarij, kelompok yang sesat, teroris, laktulan nam qatla'at, pasti akan kuperangi mereka seperti merangi kaum 'Ad. Ini pemikiran yang sesat dalam agama ini. Kenapa hadirin Khawarij dikatakan sesat? Karena mereka mengkafirkan muslimin, sesama mereka mereka kafirkan. Ini adalah merupakan bencana besar. Kesesatan mereka begitu besar sampai mengkafirkan saudara sendiri. Yang kedua, mereka khuruj an ta'ati walil amr. Mereka telah keluar dari penguasa, ketaatan pada pemerintah. Mereka tidak mentaati pemerintah, bahkan mereka memberontak, memerangi pemerintah. Dan yang ketiga, mereka menghalalkan darah muslimin, seperti yang terjadi di negeri kita ini, pengoboman bom bunuh diri yang dilakukan mereka di Mapolresta Cirebon. Itu sebagai salah satu bentuk contoh saja bahwa mereka menghalalkan darah muslimin. Maka ingat, dengan pemikiran ini kita perangi pemikiran Khawarij yang telah mengganggu stabilitas negeri dan bangsa kita ini. Kita bersama pemerintah memerangi Khawarij, memerangi terorisme. Dan hadirnya dimuliakan Allah, di samping pemikiran Khawarij teroris, juga pemikiran komunis yang telah ditumpas habis oleh penguasa pemerintah kita dulu. Hendaknya kita jangan sampai mereka kembali berkembang, mereka kembali menguasai negeri ini, karena mereka akan membawa pada keburukan dunia dan akhirat kita dan agama kita. Yang kesembilan, hadirin, hendaknya kita mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Islam, pendidikan yang soleh, agar menjadi anak yang soleh-soleha, karena mereka adalah generasi penerus kita. Allah katakan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita, فَلْيَغْدَرِ الَّذِينَ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَةً دِعَافَ. Mestinya kalian semua takut kalau sampai terjadi di belakang kalian, generasi kalian adalah generasi yang lemah. خَوْفُ عَلَيْهِمْ. Kalian takutkan kesejahteraan mereka. Maka Allah katakan, فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ. Bertakwalah kalian kepada Allah. فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Didik mereka dengan pendidikan yang benar. Ajari mereka dengan ajaran yang benar. Jangan biarkan mereka mengikuti hawa nafsu. Jangan biarkan mereka meninggalkan sholat. Didik putra-putri kalian, terutama wanita kalian, untuk berhijab. Selalu mengenakan hijab. Menakan rasa malu. Jangan sampai mereka menjadi sebab hancurnya negeri dan generasi. Hadirin, yang kesembilan, yaitu kita tasalluj bidda'wah. Yani kita tabligh dakwah, harus berdakwah. Yang kesembilan, kita selalu berdakwah, menyeru umat selalu kepada kebaikan dan kebenaran. Dan yang terakhir, hadirin, at-tasallu bil ilmi sahih. Kita harus membekali diri masing-masing kita dengan ilmu yang benar, sebab kita punya tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Waqudun nas wal hijara, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Lihat hadirin, ancaman Allah, azab neraka bukan ancaman main-main, benar adanya. Maka kita diberi amanah, jaga diri, jaga keluarga. Caranya, didik mereka dengan ilmu yang benar, bimbing mereka dengan adab-adab Islam, dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menjadi orang-orang yang beriman seperti kita. Karena Allah katakan, alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatun biiman alhaqna bihim. Orang-orang yang mereka beriman lalu diikuti oleh generasi mereka, anak-anak mereka datang juga beriman seperti orang tuanya, maka alhaqna bihim dzurriyyatuhum, akan kami kumpulkan mereka bersama anak keturunannya. Ini yang kita harapkan. Sehingga demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kami sampaikan sebagai wujud kepedulian untuk terjaganya negeri ini agar tetap aman, tetap sejahtera, agar Allah hindarkan dari segala bencana. Cukup yang sudah terjadi Palu dan Lombok sebagai pelajaran bagi kita. Hendaknya kita taubat pada Allah, kita ambil pelajaran selama Ramadan. Dan kepada kalian para wanita, kalian atau enggak negara ini, baik buruknya kalian adalah merupakan ukuran kebaikan negeri ini. Kalau satu negeri wanitanya sudah hancur, tunggu kehancurannya. Sebab laki-laki hancur terfitnah oleh wanita. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnah dharru lirijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku bagi kaum laki-laki selain dari kalian para wanita. Kalau kalian keluar dengan tabarruj, kalian senang mejeng, keluar tanpa hijab, apalagi tampil di media sosial dengan pasang status, pasang profil dengan gambar-gambar foto-foto kalian, sungguh ini bencana. Dan ini akan menggoda laki-laki yang ada. Apalagi kalau tanpa busana, kalian upload gambar kalian dipasang di status ataupun di media sosial, hancur mulai laki-lakinya, hancur semuanya. Kalau negeri satu negeri penduduk sudah hancur moralnya, apa yang diharapkan? Tumbuh kehancurannya, waliyahdubillah. Semoga hadirin, nasihat ini bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Kita berlindung kepada Allah dan memohon keselamatan kepada Allah. Berlindung dari segala keburukan dan kejelekan. Memohon segala kebaikan kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اجعلنا هذا بلدا آمنا warzuqna alahu warzuqna alahu. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.